Susan sanisasna minal muslimasi sanisa jaji jubaj jujan jani minal mujni maji jani ja hahi hubah huhan hanihah من المحن محيحا حنحا خخيخ بخ خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا خخيخ بخ خوخا خنخخن من المخ من المخ من المخن مخيخا خنخا دادي دوباد دودا داني دادنا من المدن مديدا داني دا ذاذي ذوباد ذوزا ذاني ذاذنا من المذن مزيدا ذاني ذا راري روبر رورران يررن من المرن مريررن را زازي زوبز زد زي زازي زوبز زوزن زازن من المزن مزيزا زنزا Hati-hati jangan sampai ada kol-kolah. Zazi zubaz zuzazani zazna minal muznima zizazani zaa. Ikhfa gak ditahan. Zazi zubaz zuzazani zazna minal muznima zizazani zaa. Sasi subas susan sanisasna minal muslimasisan sanisa Sasi subas susan sanisasna minal muslimasisan sanisa Shashi subas Shushashani shashna minal mushni mashishashani shah Sasi subas Shushashani shashna minal mushni mashishashani shah Dadi dubab Dudan dan min al mubni madidan dan bat tutan dan min al mubni matitan za za zizu baz Zuzazani zazna minal muzni mazizazani za Agak susah, Ain. A'i'ubar U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a A'i'ubar عوعن عني عن من المعن معي عن عني عا غاقي قبغ غوغن غني غغن من المغن مغيغن غني غا ففيف بف فوفا فنففن من المفن مفيفا فنفا قاقيق بق قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا كاكيك بك كوكا كنككن من المكن مكيكا كنكا maki maki ka kanika la lilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila la lilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila ma mimu mam mumam manimam na minal mumni mamimam manima mamimubam mumam manimam manimam gitu ya manimam na minal mumni mamimam manima munya matobi'i mannya jadi idgombi gunah mumam manimam idhar hukumi mati manimam na minal alif lam komariah idhar komari komariah minal mumni idhar hukumi mati minal mumni mami matobi'i mamimam idgom bigunah tanwin ketemu mim mamimam manima madiwa dua fatah dibaca satu jika dihentikan mamimu mamimu bam mumam manimam na minal mumni mamimam manima naninuban nunan naninan naninan nun mati ketemu nun jadi idgham juga nunan naninan na minal mum minal mumni maninan nanina naninuban nunan naninan na minal mumni maninan nanina wawi wubaw wuwawani wawna minal muni mawi wawani wa bisa jadi bisa minal muni ya itu kan jadi matobi wawi wubaw huruf lin wuwawani wawna minal wawani wawna minal mu'ni mawi wawani wa wawi wubaw wawani wawna minal mu'ni mawi wawani wa hahi hubah huhan idhar huhan hanihah na minal muh nimahihan haniha ya ye yubay yu yay yani yay na minal muy nimayi yay yani ya itu ya ya ya ye ya ye yubay itu ya ye yubay ya ye yubay yu yai ya ye yubay lin yu atau bi yu yai idgham bi gunnah yu yai yani yai yai dulin yu yai yani yai na minal muini mayi yai yani ya ya ye yubay yu yai yani yai na minal muini mayi yai yani ya tadi awal a i u ba u an ani a na minal muini mayi an ani a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a babi bubab bubang bani bab na minal mu'ni ma'bi bang bani ba tati tubat tuta tani tat na minal mut ya minal mut minal jadi hamas minal mut ni mati ta tanita a i u ba U-an ani a na minal mu'ni ma i an ani a babi bu bab bu bam bani bab na minal mu'ni ma bi bam bani ba tadi tu bat tu ta ta ni ta na minal mut ni ma ti ta ta ni ta sa si su bas su sa sa ni sa na minal mus ni ma si sa sa ni sa ja ji ju ba ja Juja jani jajana minal mujani majija janija. Kokolah sugro. Sugro di akhir jadi kubro. Janji jubaj. Juja jani jajana minal mujani majija janija. Hahi hubah. Huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Khokhi khubakh. Khukhan khanikhokh na minal muhni mahihan khanikha. Agak susah ya, tapi dilatih aja khoknya. Dadi dubad. Duda dani dada na minal mudni madida dani da zazi zubaz zuza zazi zazi na minal mudni madiza dani za rari rubar rurar rani rar na minal mudni marirar rani ra Zazi zubaz Zuzan Zani zazna minal muzni mazizan Zaniza Sasi subas Susan Sani sasna minal musni mazizan Sanisa Shin Shashi subas Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha Shasi subas Susan shani shashna minal mushni mashishan shanisha Dadi dubab Duda bani badna minal mudni madiba bani ba Tati tubata Tuta bani badna minal mud Minal mudni matita bani ta Ta Tati tubata Tu pa pa yo pa pa na minal mota ni mati pa pa ni pa agak pelan ya kalau berlatih di to za zi zu baz zu za za ni za na minal muzni mazi za za ni za hati-hati bukan kol-kolah ini za ain ai au ba U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a Agak susah ya? Ain A'i'u'ba' U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a Ghaghi'u'ba' Ghughan ghani ghagna minal mughni maghi ghan ghani gha Ghaghi ghubag Ghughan ghani ghagna minal mughni Minal mugh Minal mughni maghi ghan ghani gha Fa fi fu baf Fufam, fufam, ikhfa, f Fufan fanifaf naminal mufni mafifan fanifa. Fafifu baf. Fufan fanifaf naminal mufni mafifan fanifa. Qaqiqu baq. Quqan qaniqaq naminal muqni maqiqan qaniqa. Qaqiqu baq. Quqan qaniqaq naminal muqni maqiqan qaniqa. Kaf. Kakiku bak. Ini bukan hamas. Bukan kokolah. Ini hamas. Di sini hamas. Kakiku bak. Hamas. Ku matobi. Ku ka ikhpa. Nun mati ketemu kaf. Ku ka kanikak naminal mukni makika kanika. Kakiku bak. Kakiku bak. Jangan kokolah. Hati-hati. Kalau kop iya. Kakiku bak. Sini. Kakiku bak. Kukan kanikak naminal mukni makika kanika. Kakiku bak. Kukan kanikak naminal mukni makika kanika. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila. Idgham bilaguna tidak ditahan ya, cepat. Lalilubal lulan jadi lal. Lulalanilal idhar hukum lam mati. Lulalanilalna minal idhar hukum alif lam komariah. Lulalanilalna minal mulni malilalanila. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila. Hati-hati jadi minal, minal mule. Jangan ada e-nya. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila. Banyak orang yang jadi alu bisa, hati-hati, bukan kalah. Mami mubam. Mami, mami mubam. Mumam. Munya matobi imamnya idgham biguna. Mumam manimam idharukumi mati. Mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Nani nuban nunan naninan naminal mumni maninan nanina. Nani nuban nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Wawi wubaw wuwaw idgham biguna wunya matobi. Wuwaw waniwaw naminal munni mawi waw waniwa. Wawi wubaw wuwaw waniwaw naminal muni mawi waw waniwa. Mawi waw waniwa. Ada idgham bigunahnya ya. Tanwin sama nun mati ketemu waw. Wawi wubaw wuwaw waniwaw naminal muni mawi waw waniwa. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah.